Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terlewat sudah panjang lebar beliau menyebutkan tentang permasalahan takdir al-qada wal qadar, keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terakhir disebutkan barang siapa yang mengaku bahwa dia mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah telah kafir. Termasuk dari orang-orang yang mengaku mengetahui ghaib, seperti seseorang yang dia itu menjadi dukun ataupun peramal dan semisalnya. Sebagaimana beliau sebutkan, laqad iltamasa bi wahmihi fi fahsil ghaib siran qadima. Maka sungguh dia mencari dengan keraguan-keraguan, kerancuan dia untuk mencari ilmu ghaib. Sesuatu sudah tersembunyi dan sudah tertutup. Wa ada mimma qala fihi, dan dia kembali dengan apa yang dia ucapkan tentang masalah takdir tersebut, mengaku sebagai orang yang mengetahui takdir, peramal kadang seorang afaqan athiman. Afaqan yakni kadzaban, sebagai orang pendusta. Athiman yakni ma'thuman, orang yang berdosa, bahkan kafir. Sebagaimana telah lewat pembahasannya. Dan sebelum yang disebut oleh beliau tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga akidah kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir dari para nabi, demikian juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, termasuk akidah. Demikian juga tentang Al-Qur'an, bahwa kalamullah, Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga permasalahan Isra Mi'raj, demikian juga permasalahan syafaat. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wa qalu, dan ucapan beliau, wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Arsy dan kursi adalah hak. Termasuk akidah kita berikutnya adalah meyakini bahwasanya arsy demikian juga kursi itu adalah benar. Dan akan disebutkan tentang arsy serta kursi tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is di dalam syarah atau penjelasan beliau terhadap kalimat ini, arsy dan kursi itu adalah benar. Beliau mengatakan kama bayana ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang arsy di dalam kitabnya, yakni di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, Dzul Arsyil Majid fa'alu lima yurid. Allah adalah zat yang memiliki arsy Al-Majid. Sebutkan, ya, terjadi perselisihan Al-Majid ini kembali kepada Allah apakah kepada arsy. Yang rajih ulalam, ya, masing-masing datang di situ qiraah, ya, datang dari qiraah bacaan, ya, Al-Majid. Jadi Allah SWT adalah zat yang maha mulia. Fa'alu lima yurid. Allah adalah zat yang maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Maka di sini disebutkan di dalam surat Al-Burud ayat yang ke-15 sampai 16 di sini lafaz al-arsy, dzul arsyil majid. Nanti akan kita sebutkan apa disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sebelum kita menjelaskan arsy, demikian juga ini ayat-ayat yang berkaitan dengan arsy ini, maka kita hendaknya mengetahui dulu pertama apa itu arsy. Ya, bisa ditulis al-arsyu fi lughah, arsy secara bahasa itu adalah disebutkan oleh Ibn Abi'is di halaman 394, ibarah anisarir alladhi lil malik, ibarat dari sarir. Sarir yaitu tempat tidur, ya, ranjang yang dimiliki oleh raja. Apa itu? Kalau bahasa kita singgasana. Singgasana itu yang dimiliki oleh raja. Sarir ini kasur atau tempat tidur yang dimiliki oleh raja. Itu secara bahasa. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-23, kisah antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Sebagian mengatakan Bilqis, walaupun hadisnya dhaif, sehingga demikian penamaan itu, tapi itu masyhur. Maka disebut oleh Allah SWT ketika Hudhud waktu itu dia tidak mengikuti atau terlambat menghadiri apa yang biasa dihadiri waktu itu, dan Nabi Sulaiman waktu itu ini melihat siapa di antara mereka yang tidak datang dari rakyat beliau. Maka disebutkan Hudhud ini melihat apa yang dimiliki kekuasaan oleh Ratu Saba ini. Sebutkan walaha arsyun adzim. Ini wajah tumratan tamlikum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun adzim. Aku mendapati seorang perempuan yang punya kerajaan. Kemudian disebutkan dalam surat An-Naml tersebut walaha arsyun adzim. Dia memiliki arsy yang besar, yang agung, yang besar. Dia memiliki arsy yaitu apa? Singgasana. Bagaimana kita ketahui raja itu biasanya punya tempat duduk, kasur atau semisal itu, kasur atau tempat tidur, singgasana yang besar. Ini secara bahasa. Dan disebutkan di dalam permasalahan usul fikih bahwa definisi secara bahasa dan secara istilah itu ada ikatan, ada irtibat. Secara bahasa ars itu adalah sarir, singgasana. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi'is walisa huwa falakan. Bukan itu falak, bukan falak sebagaimana ucapan Ahlul Kalam. Falak itu adalah seperti yang kita ketahui, seperti mereka menggambarkan bumi itu seperti bulan. Dan ars bukanlah seperti itu. Sebutkan falak itu jismun karawi yuhitu bihi, yakni suatu jism, suatu benda, ya, yang dia itu bulat meliputi. Maka seperti ini tidak tepat. Yang benar adalah tadi. Maka disebutkan tidak dipahami oleh orang Arab kalau kemudian arsy atau singgasana itu bentuknya seperti bulat, tidak. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa ada para malaikat yang tahmilul malaikah, yang dia itu membawa, memanggul arsy. Sebagaimana nanti akan disebutkan ayatnya. Ini menunjukkan tidak mungkin seperti itu. Ya, demikian. Secara bahasa adalah tadi. Jadi arsy itu adalah secara bahasa yaitu singgasana. Dan kita tidak boleh kemudian membagaimanakan. Ya, tidak boleh kemudian terjatuh kepada takyif, yaitu membagaimanakan. Kita beriman terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini arsy secara bahasa. Kemudian disebutkan juga, ya, disebutkan dalam ayat yang lain di surat Al-Ghafir ayat yang ke-15. Rafi'u darajati dzul arsy. Yani Allah SWT mengangkat derajat-derajat yang memiliki arsy. Yani Allah memiliki arsy. Kemudian juga disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd, matikan itu, dipasangin. Dipasanginnya matikan. Di surat yakni Ar-Ra'd disebutkan juga sama istawa alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa bersemayam di arsy. Jadi demikian. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang banyak disebutkan juga. Ya, mungkin satu. Disebutkan juga di surat Ghafir ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang memanggul atau mengangkat arsy, wa man hawlahu dan yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi dan beriman kepadanya, yakni para malaikat yang mengangkat arsy tersebut, wa yastaghfiruna lilladzina amanu dan mereka para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga di surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan mengangkat arsy Rabbmu. Jadi arsy ini yang tadi disebutkan secara bahasa yaitu sarir. Ya, singgasana. Singgasana yang dimiliki oleh raja. Maka yang mengangkatnya fawqahum di atas mereka yawma idzin pada hari itu tsamaniyah, 8 malaikat. Demikian juga watara malaikat tahafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, surat Az-Zumar. Dan kau melihat para malaikat hafin, yakni mereka mengelilingi di haulil arsy, di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ayat. Yang lain banyak sekali. Ya, ayatnya tentang arsy ini. Sehingga kita wajib untuk kemudian beriman tentang adanya ars ini, termasuk akidah kita. Disebutkan di tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, ya tafsir Jami' di Ahkam Al-Quran, ketika beliau menyebutkan tafsir surat Al-Buruj, disebutkan di dalam surat tersebut, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah sangat pedih. Innahu wa yubdi'u wa yu'id, Allah yang mengawali dan menciptakan. Demikian juga yang mengulanginya. Wa huwal ghafurul wadud, Allah adalah zat yang maha pengampun. Demikian juga kasih sayang. Dzul arsyil majid. Ya, di sini tadi kita sebutkan dzul arsy yang memiliki arsy, Allah memiliki arsy. Al majid di sini dengan dhammah. Maka dia itu adalah sifat, ya, sifat terhadap sebelumnya. Sifat kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, sehingga di dhammah di sini Al-Majid. Ini qiraah kita, bacaan kita dengan bacaan dengan dhammah. Dan tafsir ini tafsir Al-Qurtubi, dia lengkap tentang masalah hukum, ya, khusus dalam masalah hukum. Demikian juga dalam masalah qiraah juga disebutkan. Sebenarnya beliau di sini qaluhu dzul arsyil majidu qara al-kufiyun ila asiman. Maka para ulama, ya, orang-orang Kufah membaca dengan apa? Dengan ya, dzul arsyil majidu. Al-majid bil khafd. Mereka membaca dengan dzul arsyil majidi dengan kasrah. Kecuali Asim, itu qiraah kita. Qiraah kita, bacaan kita Al-Qur'an itu adalah qiraah Hafiz an Asim. Paham? Kita membaca dengan qiraah lewat jalurnya apa? Hafiz an Asim. Asim termasuk dari ulama Kufah. Tapi di sini dia menyelisih, ya, dengan baca dhammah. Dan semuanya dalam mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan dengan kasrah al-majidi berarti mensifatkan arsy. Ya, demikian. Dan juga Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa arsy itu disifati dengan al-karim, kan demikian. Fata'allahu bil malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Al-karimi. Surat Al-Mu'minun, kan demikian. Makanya menunjukkan Bisa dibaca Al-Majidi mensifatkan terhadap arsnya itu. Bisa juga bahwa Al-Majidu ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca dengan kasrah berarti na'tan lil arsy, sifat terhadap arsy. Sifatnya adalah demikian. Mulia. Wal ba'kun yang lain, yakni qari yang lain baca bi rafa dengan rafa, na'tan na'at kepada dzu. Tadi dzul arsy yang memiliki arsy, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Al-Majidu. Ya, yang maha mulia, yang maha dermawan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, waqtarahu Abu Ubaid wa Abu Hatim, memilih pendapat ini, Al-Majidu. Kenapa li'an al-majda huwa nihayah fil karam wal fadl? Karena majid itu, al-majid, al-majid itu adalah puncaknya kedermawanan dan keutamaan. Wa Allah subhanahu al-man'ud bidhalik, Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan itu. Ini yang membaca dengan Al-Majidu, memilih Abu Ubaid dengan bacaan itu. Walaupun juga kita tidak bisa menyalahkan karena di situ juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat arsy itu dengan Al-Karim tadi kita sebutkan. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya adalah boleh mengatakan ini dan itu. Dan itu adalah qiraah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit tentang apa yang baca tadi. Kemudian disebutkan di ayat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Ya, demikian juga di dalam surat Az-Zumar juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau melihat para malaikat nanti akan hafina. Disebutkan di tafsir Al-Qurtubi, tafsir surat Az-Zumar. Di akhir ya, surat tersebut juga ada di ini di Ghafir juga surat Al-Mu'min disebutkan di dalam jadi ayat yang terakhir di surat Az-Zumar wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau melihat para malaikat mengelilingi di sekitar arsy. Ketika Allah SWT menyebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati sumara, Allah SWT menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT ke surga zumara berbondong-bondong mereka. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, maka orang-orang yang ahli salat, maka mereka masuk dalam surga bersama dengan orang-orang yang ahli salat. Demikian juga orang-orang ahli puasa masuk dengan orang-orang ahli puasa. Demikian juga orang ahli jihad. Demikian juga akan disebutkan ulama-ulama bersama dengan mereka masing-masing. Demikian juga yang ahli sedekah. Jadi sumara berbondong-bondong mereka sesuai dengan apa yang dulu mereka beramal di dunia. Ilal jannati sumara, menuju kepada surga sumara. Berbondong-bondong, oleh karena itu diambil surat Az-Zumar ini. Demikian juga sebelumnya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah juga menggiring orang-orang yang kafir menuju neraka jahannam zumara. Berbondong-bondong juga. Ya. Demikian juga orang-orang yang masuk surga Allah membawa mereka ke dalam surga. Berbondong-bondong juga. Adapun orang-orang yang masuk surga disebutkan hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka itu sampai kepada surga, wa futihat abwaabuha, dibukakan untuk mereka pintu-pintu surga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu surga ini, masuk bersama dengan mereka orang-orang soleh. Yang paling penting seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man susiha susianin nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dia itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faza, maka dia sungguh beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Sampai ketika mereka itu masuk ke dalam pintu surga dan dibukalah pintu-pintunya, disebutkan para ulama, kenapa di dalam surat ini, ya ini di ayat yang ke-73 ini, itu berbeda dengan ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang kafir di ayat yang ke-72. Apa bedanya? Disebutkan kalau penghuni surga disebutkan wa futihat, ada wawu. Kalau orang-orang yang masuk dalam neraka, hatta idza ja'uha futihat, tidak ada wawunya. Apa rahasianya? Rahasianya bahwa orang masuk surga itu melalui proses sirat. Semuanya juga sama, tapi dihitung, dihisab mereka. Adapun orang-orang penghuni neraka langsung futihat, tidak ada wawu di situ. Demikian mereka menyebutkan di antara rahasianya. Kalau yang penghuni surga ada wawunya. Ya, berarti menunjukkan mereka ya butuh waktu. Ini demikian. Kemudian disebutkan di sambungannya, wa qala lahum khazanatuha, maka berkata yang menjaga surga tersebut para malaikat, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum, dalam kebaikan kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ini yang diucapkan kepada penghuni surga setelah mereka masuk dalam keadaan berbondong-bondong sesuai dengan apa yang mereka dulu lakukan di dunia. Yang ahli berpuasa dengan rombongan itu, zumara berbondong-bondong dengan rombongan mereka, yang itu yakni ahli sholat, demikian juga mungkin ahli sedekah, demikian juga ahli jihad, demikian juga apa disebutkan para ulama, mereka punya rombongan mereka masing-masing. Kemudian disebutkan waqalul hamdulillahi alladzi shadaqana wa'dahu, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah benar janjinya. Wa auratsanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan mewariskan pada kami bumi dan kami mampu untuk kemudian masuk dalam surga kemanapun tempat yang kami inginkan. Fani'ma ajrul amilin, maka sebagus-bagus balasan untuk orang beramal. Ini sebagus-bagus balasan orang-orang yang dia itu masuk dalam surga. Sebagaimana dalam surat Al-Insan, wa kana sya'yuhum mashkura, adalah usaha mereka itu disyukuri. Kerja keras mereka, ibadah mereka di dunia, maka disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tadi ayat, wa taral malaikata hafina min haulil arsy, di akhir surat Az-Zumar ini. Kau melihat para malaikat hafina, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wa taral malaikah, engkau melihat ya Muhammad, wahai Muhammad, para malaikat hafina, yakni muhaddiqin, sebutkan yaitu mereka apa, mengelilingi sekitar arsy, pojok-pojok dari arsy tersebut. Engkau melihat para malaikat dalam keadaan mengelilingi arsy, hafina min haulil arsy, di sekitar arsy, dalikal yaum, di waktu tersebut. Sebenarnya Imam Al-Qurtubi demikian. Kau melihat nanti malaikat itu dia mengelilingi arsy, yusabihuna bihamdi rabbihim, ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi, mutaladidina bidzalika, berlezat-lezat dengan tasbih tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti ya orang-orang penghuni surga, manusia masuk dalam surga, maka mereka juga bertasbih. Nafas mereka itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian mendapatkan beban syariat, tidak. Seperti mereka bernafas, diilhamkan seperti itu. Mereka bertasbih, bertahmid, ya. Bukan kemudian mereka dalam keadaan bersafa, ya tidak. Ini seperti seorang bernafas. Demikian menyebutkan mereka para ulama. Di sini juga disebutkan mereka para malaikat ini berlezat-lezat dengan tasbih tersebut. La muta'abidina bihi, bukan berupa ibadah. Ayu saluna haulal arsy syukran li rabbihim. Mereka sholat di atau memberikan doa di sekitar arsy dalam keadaan mensyukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Walhabuna akhdhu min hafati syai' wa nawakhihi. Yani namanya hafun itu afina, yaitu mengambil dari apa pojok sesuatu dan sisi-sisinya. Ini. Ini menunjukkan yang antara kita dalam beriman terhadap arsy. Kemudian di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah arsy ini, di situ banyak hadis tapi banyak yang di itu dhaif, ya. Demikian disebutkan. Di antara yang sahih apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nanti ketika hari kiamat, ketika terjadi apa? Ketika hari kiamat, walubuhu fisur fasaiqu man bis samawati wa man fil ardi ila man syaa Allah. Tsumma nufikhu fihi ukhra fa idzam qiyamu yanzurun. Maka nanti akan ditiupkan sangkakala. Ya. Maka fasaiqu semuanya dalam keadaan pingsan. Man bis samawati wa ardi, siapapun yang di langit demikian juga yang di bumi. Ila man syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ketika ditiupkan ya sangkakala, maka semuanya dalam badan pingsan, semuanya. Tidak ada yang tersisa. Sampai yang meniup juga, malaikat yang meniup itu juga akan meninggal juga. Ya, demikian. Demikian juga yang memanggul arsy, semuanya dalam keadaan meninggal juga. Semuanya dalam keadaan meninggal. Tsumma nufikhu fihi ukhra, kemudian Allah pun menghidupkan malaikat yang meniup sangkala ini. Kemudian apa? Ditiuplah yang kedua. Tsumma nufikhu fihi ukhra. Dan yang benar, tiupan hanya dua kali. Yang pertama tiupan sangkakala, yang pertama semuanya adalah meninggal. Ya. Semuanya terjadi hari kiamat itu semuanya kemudian meninggal. Kemudian ditiup yang kedua, semuanya kemudian bangun dan nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Tsumma nufikhu fihi ukhra fa idzam qiyamu yanzurun, maka mereka tiba-tiba dalam keadaan berdiri dan melihat. Kumpulkan di situ di padang mahsyar, kejadian yang panjang berikutnya, padang mahsyar. Kemudian nanti mereka meminta syafaat kepada para nabi, tidak bisa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti mereka orang-orang beriman meminum haud, kemudian juga nanti panjang di situ shirath, kemudian juga hisab juga terjadi di situ, nanti qisas dan sebagainya. Kemudian ditentukan yang paling akhir ke surga ataukah ke neraka. Bahkan semua di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innan nasa is'aqun. Sungguh manusia mereka dalam keadaan pingsan. Kemudian di titik berikutnya mereka dalam keadaan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu awwalu man yafik, maka aku adalah pertama kali dari orang yang bangun. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka Nabi adalah pertama kali yang bangun. Tetapi disebutkan fa'idha Nabi Musa, tiba-tiba aku dapati di situ Nabi Musa alaihissalam akhidun biqa'imati min qawa'im al-arsh. Ya, dia ternyata sudah bangun waktu itu memegang qa'imah, salah satu dari tonggak, dari tonggak-tonggaknya arsh. Ya, demikian. Dan beliau tidak tahu mana lebih dulu, beliau ataukah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, di atas mereka para malaikat itu ada samaniyah, 8 malaikat. Yang mengangkat arsy tersebut. Kemudian juga arsy ini ya disebutkan adalah yang paling besar dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di Ilum atau Itiqad disyarah oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, sebutkan di Ilum atau Itiqad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, yang beliau menyebutkan di Ilum atau Itiqad ini termasuk yani bekal lum'ah, yani bekal dari i'tiqad keyakinan. Ketika belum yani beliau menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yani Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy. Kemudian saya belum menjelaskan ya al-istiwa 'alal 'arsy. Sifat dari Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah bersemayam di atas arsy. Istiwa'u 'alal 'arsy min sifatihi. Bersemayam Allah Subhanahu wa taala di arsy itu adalah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap sebagaimana dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tadi dari kita sebutkan ayat Al-Qur'an, demikian juga sunnah tadi dalam Sahih Bukhari tadi. Wa ijma'u salaf, demikian juga ijma' salafus saleh. Sedangkan kalimat istiwa yakni Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di arsy itu ada di 7 tempat dalam Al-Qur'an. Ya, mereka mengumpulkan ya ada 7 tempat Surat Al-A'raf ayat 54, Surat Yunus ayat yang ketiga, Suma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Kemudian Surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Kemudian Surat Ar-Rahman ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Al-Furqan ayat 359. Kemudian As-Sajdah ayat yang keempat. Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Semua kemudian ayat yang keempat di Surat Al-Hadid. Ya, demikian. Dan istawa di sini ya adalah maknanya apa? Adalah bersemayam. Demikian. Demikian juga Surat Ar-Ra'd tadi ayat yang kedua. Subhanallah saya Utsaimin rahimahullah taala bahwa itu disebutkan di 7 ayat. 7 tempat dalam Al-Qur'an. Demikian juga sebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW boleh mengatakan Inna Allah lama qadal khalq, sungguhnya Allah SWT ketika mentakdirkan makhluk kataba indahu fawqa arsyih, maka Allah SWT menulis di sisinya di atas arsy-Nya. Ini dalil tentang arsy. Tadi kita sebutkan arsy secara bahasa apa itu? Singgasana, sariru malik, ya, tempat tidur atau ranjang secara bahasa dari raja. Dan kita tidak boleh membagaimanakan. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi," sungguhnya rahmatku, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap yakni hamba-hambanya itu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil juga tentang adanya arsy. Ya, demikian. Kemudian juga beliau menyebutkan arsy secara bahasa tadi yaitu tempat tidur al-khas yang khusus dimiliki oleh raja. Adapun secara syariat ya, bisa ditulis ini secara istilah syariat apa itu arsy yang kita harus berakidah dengan ya? Al-arsul al-adhim, arsy yang agung, alladzi istawa 'alaihi ar-rahman, yang bersemayam padanya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jala jalaluhu, yang maha tinggi. Wa huwa a'lal al-makhluqat. Ini definisi arsy secara syariat. Paling tingginya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaruha, dan yang paling besar dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa safahullahu bi annahu 'adzim. Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy ini 'adzim, besar. Wa bi annahu karim, juga Allah juga menyifatkan dengan karim, mulia. Bagi anahu majid, demikian juga majid, ini dermawan, sifat-sifat dari arsy. Ya itu. Kemudian boleh sebutkan tentang khusyu. Ini tentang arsy. Kemudian juga disebutkan bahwa arsy itu termasuk dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan dia itu kekal. Karena kita sebutkan ya di situ ada 8 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia itu dalam keadaan kekal. Dan kita harus beriman terhadap permasalahan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam ya syair beliau Samaniyatu hakamal baqa ya ummuha hum. Ya sebutkan minal khalq wal baqina fi haisil adam. Ada 8 makhluk Allah Subhanahu wa taala hakamal baqa. Allah sudah menghukumi mereka dalam keadaan terus menerus, yakni tidak hancur, kekal dari makhluk. Wal baqina, adapun yang lain fi haisil adam, dalam keadaan akan hancur. Apa itu 8? 8 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yakni takdirkan dia bakok, kekal. Al arsyu wal kursi. Arsy kemudian kursi. Arsy yang tadi kita sebutkan itu. Kemudian narun wa jannah, neraka dan surga. itu kekal. Kemudian yang kelima wa ajibun. Ajibun itu adalah tulang ekor. Seorang kalau dia mati maka dimasukkan dalam kuburan, maka hancur semua yang dia miliki, badannya semua, bahkan kafannya semua hancur, dimakan oleh ular dan sebagainya, oleh cacing, hancur. Walaupun Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa makhluknya yang kemudian tidak dimakan oleh bumi. Di antaranya para nabi. Tetapi secara umum tadi mereka hancur, kecuali apa? Ajibun. Tulang ekor itu, walaupun entah berapa sedikit atau berapa, atau mungkin seorang meriksanya tidak ada bekasnya, tapi kita yakin itu adalah ada. Itulah nanti yang akan apa? Ketika Allah SWT berganda membangkitkan mereka, kemudian mereka dalam kemudian tulang ekor itu nanti menjadi bentuk kita semua, kembali kepada bentuk kita semua. Asalnya dari apa? Dari tulang ekor yang masih tersisa itu. Dan itu adalah Allah SWT tuliskan dia kekal, tidak hancur. Warwah demikian juga ruh kita. Ruh kita juga tidak hancur. Bahkan nanti Rusman dalam Sahih Bukhari itu mampir menyebutkan dia berbicara dengan apa? Dengan jenazah. Ya. Ini kalau seseorang itu meninggal, kemudian fahtamala ala a'naqi rijal, dipanggul oleh punggung-punggungnya, pundak-pundaknya manusia kan gitu. Setelah dia dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dia dibawa ke tempatnya itu, rumah masa depan dia, di kuburan dia. Maka dia dipanggul oleh manusia. Kemudian dia mengatakan rohnya ini, ya wailaha aina tadhabun nabiha. Wahai celaka, kalian mau dibawa kemana? Mau kalian bawa kemana itu jasad itu? Karena rohnya sudah keluar. Dia mengatakan, bertanya kepada jenazahnya itu, kepada jasadnya dia yang sudah berpisah dengan roh ini tadi. Roh terus ada, jasadnya nanti hancur dan sebagainya. Kemudian Nabi menyebutkan baikkan asolihatan, kalau dia itu adalah jasad yang baik, kalau dia itu roh yang baik, jasad yang baik, jenazahnya itu bakhair untuk kau dimunah, bagus bagi kamu untuk dicepatkan bertemu dengan apa yang Allah SWT janjikan di dalam kenikmatan di alam kubur dia. Baikkan agairu dalik, kalau dia tidak soleh, basharun anta do'unaha ala yani rikobikum. Maka itu jelek kalau kemudian kalian biarkan jasad-jasad yang jelek, yang tidak menemani rohnya itu, yang rohnya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun badannya bagus. Ya, walaupun mungkin surahnya bentuknya bagus, wajahnya bagus, harta yang melimpah, tapi jasadnya tidak digunakan untuk beramal yang soleh, amalan yang soleh tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelek kalian letakkan di rumah-rumah kalian itu jasad yang tidak baik itu, yang tidak digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini arwah. Itu yang keenam, kata lauh wal qalam. Kemudian yang ketujuh adalah lauhul mahfud, catatan takdir. Demikian juga al-qalam. Al-qalam yakni pena yang digunakan untuk menulis. Delapan ini kekal. Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia adalah dalam keadaan kekal. Ya, demikian. Sebagian mereka ya ini menganggap bahwa istawa itu ya summa istawa ala ars, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di ars itu dimanakan dengan apa? Dimanakan dengan menguasai. Nah, ini adalah termasuk kesalahan yang mentafsirkan ini Allah Subhanahu wa taala kemudian istawa ala ars ya diartikan dengan kemudian Allah menguasai ars, maka itu adalah salah. Sebagian mereka mengatakan bahwa arsy itu wa amma man harafa kalam Allah, bukan dalam syarah kita tahu ini halaman 397. Adapun orang yang dia itu membawa ya makna membalik ucapan Allah, merubah dengan makna yang tidak benar, mengartikan arsy itu dengan apa? Dengan kerajaan. Wa ja'al al-arsy ibarah anil mulk. Ayat yang tadi kita baca tadi itu diartikan dengan kerajaan. Wa yahmilu arsya rabbika mamaya. Dengan apa? Kerajaan. Membawa kerajaannya Allah SWT. Demikian juga yang lainnya tadi kita sebutkan. Orang yang mengatakan seperti ini, yang mengatakan ars itu diartikan dengan kerajaan, maka bagaimana ketika mereka mendapati ayat Allah SWT, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawmaidzin tsamaniya, masa mau diartikan kerajaan? Ini yang membawa atau yang memanggul ars rabbmu, ya diartikan dengan dan memanggul kerajaan rabbmu, nah, seperti itu kan terlalu berlebihan. Ya, pada hari itu ada 8 malaikat. Demikian juga bagaimana kemudian membuat mereka mentafsirkan wa kana arsyu 'alal ma', adalah kerajaannya di atas ma. Ini salah sekali. Ya. Ini terlalu memaksakan diri. Tetapi kalau yang mengartikan arsy itu sebagaimana tadi disebutkan, paling besarnya dari makhluk Allah, paling tingginya makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya mudah, wa kana arsyuhu, dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Subhanahu wa taala di atas air, 'alal ma', surat Hud ayat 7. Demikian. Ya, bagaimana mungkin kemudian kekuasaan Allah di atas air dan sebagainya, kan demikian. Ini terlalu berlebihan. Kita membawa ke sebagaimana yang datang di situ. Ini ayat di dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak membicarakan tentang apa? Tentang apa arsy ini. Dan beliau akan bicarakan nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya.